Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum dari menaruh kotak amal di masjid? Mohon bimbingan dan penjelasannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Ya, sesuai dengan yang dinyatakan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Ar-Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, menaruh kotak amal di masjid adalah merupakan amalan-amalan orang-orang dari kalangan hizbiyun. Maka jangan kemudian kita melakukannya, meniru-nirunya. Itu termasuk damul masalah, yaitu meminta-minta yang tidak baik. Apakah benar jika yang dimaksud emosi itu adalah hawa nafsu? Emosi itu sebenarnya kalau kita memahami secara keseluruhan, yang namanya emosi tidak selalu dalam bentuk marah. Jadi emosi itu tidak selalu bentuknya marah, tidak. Orang menangis sedih itu pun emosi. Karena emosi itu adalah luapan perasaan, sikap ataupun apa yang terdapat pada diri seseorang, emosi. Orang sedih itu emosi, emosinya sedang sedih. Orang marah itu emosi. Cuma kita kadang-kadang kalau marah, emosi dia. Padahal ketika menangis kita pun boleh katakan, oh emosi dia. Sama. Apakah itu hawa nafsu? Ya tergantung, dilihat. Kalau marahnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya bukan hawa nafsu. Seperti misalnya kita melihat kemaksiatan, kita tidak suka. Geram kita. Ya, agama kok dihina, dilecehkan. Al-Quran disepelekan. Kita geram, marah. Itu emosi. Tapi emosi yang bagus. Tapi kalau Al-Quran dilecehkan, kita diam saja, ya dipertanyakan. Jadi dilihat permasalahannya. Mohon nasihat untuk ummahat yang keluar rumah dengan menggunakan jilbab dan jubahnya tidak sewarna. Misal jilbab warna hitam, jubah atau gamis warna coklat atau ungu. Ya kalau ummahat, kenakanlah pakaian-pakaian yang warnanya itu redup, hitam misalnya. Atau yang warna-warnanya tidak mencolok. Tetapi para salafunas soleh dulu menggunakan warna hitam. Karena untuk menghindari fitnah. Hindari juga sudah pakai warna hitam tapi di kerudungnya dikasih hiasan. Ya itu sama saja. Jadi hindari semua bentuk-bentuk dari pakaian wanita untuk tidak menunjukkan tabarruj, menampakkan perhiasannya. Ya usahakanlah warna-warna yang kelam, warna-warna seperti hitam misalnya. Dan diupayakan juga pakaian yang berwarna hitam itu untuk menghindari fitnah. Dan sekaligus juga mungkin para aba atau ikhwah sekalian, ketika berpakaian, ya, untuk para aba atau ikhwah, ketika berpakaian juga kenakan pakaian-pakaian yang, ya, perpaduan warnanya yang serasi, ya, sehingga orang lain nampak syiar. Oh, seorang muslim tuh pakaiannya rapi, bersih, pakaiannya memang, ya, bagus, yang laki-laki, ya. Artinya bagus tidak harus yang mahal, tidak harus yang baru, ya, cukup bersih, sederhana, ya. Kemudian juga memadukan warnanya yang serasi, sehingga orang melihat nyaman, ya. Jangan sudah pakai jaket warna merah, ya, bajunya, jubahnya misalnya warna hijau, ya, kemudian sarungnya keluar sedikit, ya, kotak-kotak warna kuning. Wah. Waduh. Ya. Ya. Jadi kesannya salafiyin itu, duh, kok norak banget. Ya, jangan sampai orang yang jahil mencela dari sisi pakaian. Tutup semua celah. Tutup semua celah. Jangan sampai orang jahil kemudian ada kesempatan untuk menjatuhkan marwah kita, muru'ah kita. Muru'ah sebagai seorang salafi. Ya. Ini perlu dijaga. Ya. Ya, tapi saya enggak punya pakaian baru, tidak harus baru. Saya tidak bisa membeli pakaian yang mahal, tidak harus pakaian mahal. Cukup yang sederhana. Ya. Yang sederhana yang bisa dijangkau dengan harga yang murah sekalipun, tetapi kelihatan memang nyaman untuk dipandang. Ya. Nah, ini penting. Ya. Jadi kalau kita belajar hadis Jibril, ya kan? Belajar hadis Jibril, ya, ketika Jibril datang dalam bentuk rupa seorang laki-laki, ya, rambutnya hitam legam, rapi, kemudian apa? Pakaiannya putih, bersih. Nah, itu sebenarnya kita mendapatkan faidah apa? Seorang talibul ilm, seorang talibul ilm itu berupaya untuk hadir ke majlis-majlis ilmu dalam bentuk berpakaian yang indah, yang baik. Dan ini berarti mendidik kita untuk berpakaian yang seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Jam berapa? Ada? Ada kabar pemimpin kita didekati oleh orang-orang yang membahayakan negara dan agama, baik dari komunis ataupun Syiah. Apa tindakan kita sebagai seorang muslim yang taat kepada penguasa? Tindakan kita sebagai seorang muslim yang taat kepada penguasa, mendoakan kebaikan bagi penguasa. Doakan, tidak bisa dengan bahasa Arab, doakan dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, perbaikilah pemerintahan, orang-orang yang duduk di pemerintahan kami. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari orang-orang yang tidak baik, dari orang-orang yang rusak, yang akan merusak negeri ini. Doakan semampu kita, doakan. Ya. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, apabila saya memiliki satu doa, yang doa itu pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka saya akan arahkan doa itu untuk penguasa. Kenapa? Karena kalau penguasa itu baik, maka akan memberi kebaikan kepada seluruh rakyat dan negaranya. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah. Maka tindakan kita adalah doakan. Doakan. Kalau kita mampu, bisa ketemu langsung, bisa empat mata, kita bisa menasehatinya. Menasehatinya, beritahu. Ya, kalau kita punya data, bahwasannya Fulan Alan ini Syiah, Fulan Alan ini komunis. Ya, beritahu, sebagai bentuk nasehat. Ya, itu dilakukan empat mata, secara tertutup. Tidak perlu kemudian setelah ketemu, publikasi, ya, press release, saya sudah menasehati. Oh, itu namanya bukan menasehati. Itu namanya membuka aib, cacat celah penguasa. Yang demikian ini pun tidak diperbolehkan. Suatu saat saya pernah memikirkan atau sekedar mengkritisi kejadian-kejadian makar yang ada di internasional maupun di Indonesia. Dan saya merasa cemas, bagaimana seharusnya kita bersikap? Semua makar tersebut merupakan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Yang pertama itu jelas di luar kendali kita. Maka kita serahkan kepada penguasa. Husnudzon kepada penguasa. Yang kedua, doakan. Ya. Pertama, doakan agar orang-orang yang katanya mau melakukan makar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, juga kita doakan agar penguasa dan seluruh kaum muslimin di Indonesia mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk ikhtiar kita, usaha kita. Penguasa menetapkan ada haji reguler dan haji plus. Mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol haji mabrur. Itu ya. Baik haji reguler maupun haji plus, sama-sama dikelola oleh pemerintah. Cuma perbedaannya dari sisi biaya, kemudian dari sisi waktu perjalanan, safar. Yang plus bayarnya mahal, maka safarnya lebih singkat. Bukan lebih lama, lebih singkat. Yang reguler rata-rata 40 hari. Ya, rata-rata 40 hari, 8 hari di Madinah dan 32 hari di Makkah. Ya. Kenapa kok lama di Makkah? Nunggu giliran naik pesawat. Pesawatnya kan terbatas, jadi gantian. Kloter ini dulu diangkut, nanti kembali lagi pesawatnya. Ya. Terus, itu yang mengatur semuanya pemerintah. Jadi baik haji reguler maupun haji plus, ya, sama-sama. Yang jelas ketika kita melaksanakan manasik haji, ya, prosesi haji itu sendiri, ya, kita harus berdasarkan ilmu. Pelajari sebaik-baiknya manasik haji tersebut. Sehingga haji kita, ya, berdasarkan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.